Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani syukru lahu wa tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila rahmani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ma'asyara muslimin, ikhwan fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di dalam dunia kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berikan kenikmatan dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berikan kemudahan untuk menunaikan bakti kita dan pengabdian kita dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas sami'a mujibas sa'in. Kemudian kita melanjutkan sedikit dari mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga akan mengingatkan kepada kita dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita, umat-umat yang sebelum kita, bagaimana kedurjanaan mereka terhadap syariat-syariat agama Allah dan terhadap Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana akhir kesudahan mereka. Nasallallahu astabat wa istiqam. Kemudian kemudian kita masih di ayat yang ke-75, fawaid dari ayat yang ke-75. Dan kemarin sudah sampai pada sifat menjelaskan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimin dari sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya qala min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini ar-raddu 'ala al-asy'ariyah, adalah bantahan terhadap orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah ini adalah satu kelompok yang menyimpang dalam memahami kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dibuat oleh Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau Asy'ariyah ini, yang beliau adalah seorang yang dulunya Mu'tazilah, berprinsip dengan prinsipnya Mu'tazilah, karena selama 40 tahun pertama bersama dengan bapak tirinya Abu Ali Al-Jubai. Namun kemudian tidak muqtani, yakni tidak puas dengan apa yang dipahami dari bapak tirinya selama 40 tahun, kemudian berubah dan pindah kepada madhabnya Ibnu Kullab. Dan ini pun tidak lama sampai kemudian beliau membuat sendiri dengan madhabnya ini, yang kemudian dikenal dengan madhab Asy'ariyah, yang kalau di Indonesia dinisbatkan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi versi Asy'ariyah. Namanya penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang umum di Indonesia ini adalah Asy'ariyah, ini umumnya adalah bukan kembali kepada pemahaman yang benar umumnya ini. Dan ini yang banyak dipelajari dari buku-buku pelajaran agama di sekolah, baik dari SD sampai perguruan tinggi, ini kebanyakan di negeri kita, ini adalah madhabnya atau prinsipnya dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan prinsipnya Asy'ariyah, yakni dengan sifat 20-nya. Tapi yang dulu kecil kita sering menghafal wujud, qitam, baqa, mukhalafatul hawadits, wahdaniyah, qudrat, iradat, sam'an, basar dan seterusnya, itu dari sifat 20, dan bahkan jadi ikonnya. Ikon biasanya masjid ya pilarnya ini ada 20, ini dalam masjid Asy'ariyah. Jadi dan memang cukup madhab Asy'ariyah ini boleh dibilang cukup mengakar, sampai ulama-ulama besar pun juga banyak terpengaruh pada beberapa prinsipnya. Termasuk diantaranya Imam Nawawi, juga Hafidz Ibnu Hajar di dalam beberapa bab, dan hampir tidak ada yang apa namanya luput dari ini. Sampai orang seperti siapa yang punya kitab Al-Ihtisam Syatibi, padahal beliau dalam Ihtisamnya ini sangat luar biasa bantahannya kepada bid'ah, kritikan-kritikan dalam masalah itu. Tapi beliau sendiri dalam beberapa hal pun juga apa namanya terkena imbas dari pemikiran Asy'ariyah. Ini mengakar sekali. Maka kalau kemudian sampai sekarang pun juga seperti itu. Ya. Namun ini adalah pemahaman yang salah. Karena apa? Beliau sendiri, pencetusnya itu sendiri bertaubat. Ketika beberapa tahun menjelang meninggalnya itu, kemudian beliau bertaubat dari prinsipnya ini. Dan beliau tulis dalam kitabnya Al-Ibanah An Usulid Diyanah. Saya punya bukunya juga. Dan berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Khususnya tiga buku beliau yang terakhir. Yang pertama adalah Maqalat Islamiyin. Dan ini di sini beliau juga apa namanya menyebutkan sekte-sekte Syiah ini secara detail, satu persatu disebutkan sekte-sekte Syiah dari yang ekstrim sampai yang dikatakan oleh para ulama dekat kepada ahlu sunnah, dekat kepada sunnah. Kemudian yang risalah yang kedua adalah pada kitab beliau Risalah Ila Ahli Tsaqaf, surat kepada yang ada di tapal batas. Maksudnya ini adalah orang-orang yang sedang kebingungan. Yang di tapal batas orang kebingungan. Ini membantah kepada orang-orang Mu'tazilah dengan bantahan yang tidak ada bantahan seperti bantahan beliau. Kalau melihat kepada banyak yang memberikan bantahan kepada atau mengkritisi kepada mazhab Mu'tazilah, namun tidak seperti yang pada tulisannya Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam Risalah Ila Ahli Tsaqaf. Karena beliau sendiri istilahnya boleh dibilang Mu'ayyasyah, hidup dari kecil itu bersama dengan Mu'tazilah selama 40 tahun. Ini sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah kitab beliau itu Al-Ibanah An Usuli Diyanah, dan dasar-dasar agama beliau sebutkan. Dan beliau menyatakan berlepas diri dari yang sebelumnya diyakininya. Tapi ini banyak yang tidak memahami. Tapi prinsipnya atau dasar pemikiran Asy'ariyah ini sudah menyebar mana-mana dan sampai hari ini. Sampai hari ini juga seperti itu. Kemudian ada sifat wajib, sifat jaiz, ada sifat mustahil. Ini dari mana kaidah-kaidah itu? Ini yang membuat adalah beliau ini. Dan beliau sendiri sudah bertobat. Maka hendaknya kita juga jangan lagi begitu, karena yang pencetusnya sendiri sudah tidak lagi meyakini itu. Maka ini ayat ini katakan bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah. Dan para ulama menyebutnya Asy'ariyah ini adalah makhanik, katanya dijuluki dengan makhanik, artinya orang-orang banci. Karena apa? Tidak kesana, tidak kesini. Ya. Ini. Tidak mutlak seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, tidak juga di persimpangan jalan. Maka sebutkan bahwa ayat ini adalah bantahan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah ini. Qala ar-raddu 'ala al-Asy'ariyah wa ghairihim mimman yarawna anna kalam Allah wal ma'na al-qa'im bi nafsihi. Ini di antara keyakinannya. Ini bantahan kepada mereka orang-orang Asy'ariyah dan selain dari mereka yang sepemikiran, yang berpendapat bahwa kalamullah ini adalah makna qa'im binafsihi, makna yang berdiri sendiri. Makna yang berdiri sendiri. Wa anna al-huruf wal aswat ibaratun an kalamillah. Ya. Bahwa huruf dan suara itu hanya ibarah, hanya ungkapan tentang kalamullah saja. Bukan masuk dalam kalamullah. Walaisat kalamullah, bukan kalamullah itu sendiri. Bal khalaqahallahu liyu'abbira biha amma fi nafsihi. Bahkan katanya huruf dan suara ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan, ya, untuk mengungkapkan itu, mengungkapkan dengan apa yang ada pada dirinya. Dan ini tidak benar, ya. Ini waradu alaihi mufassalan fi kutubil aqaid, artinya bantahan secara rinci pada mereka ini ada pada buku-buku atau buku akidah. Ini Asy'ariyah seperti itu, berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan adalah kalam nafsi. Kalam nafsi ini artinya apa ya, omongan jiwa ini. Omongan jiwa bagaimana bisa diketahui ini? Mengingkari kepada suara dan huruf dalam kalam Allah ini. Ini sama seperti juga orang-orang sufi. Para sufi juga demikian dengan apa yang dikenal dengan kalam wangsit gitu ya. Makanya kemudian dari mereka mengatakan haddatsani nafsi an rabbi gitu. Ini haddatsani, ketika ditanya dari mana gue dapatkan ini, haddatsani nafsi an rabbi, telah menceritakan jiwaku dari Rabbku. Ini kan. Dan seakan ini adalah hulul, ada hulul di sinilah ada apa namanya? Manunggal ya. Manunggal. Jadi apa yang dikatakan dengan manunggaling kawula Gusti katanya. Ini berangkat dari seperti ini. Kemudian dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini pemahaman artinya adalah tidak benar, sesat. Dan ini sudah ada, dan ini sudah ada sebelumnya, dan sandari ini pun juga masih ada yang meyakini seperti itu. Ya. Nasrul Masalman Alfi yang dulu katanya keyakinannya Syekh Siti Jenar katanya di masa para wali katanya begitu. Dan ini sudah sebelumnya pun sudah banyak ya. Dari bahkan para ulama menghukumi mereka, di antaranya adalah tokoh-tokoh sufi Al-Hallaj, kemudian Rabi' al-Adawiyah dan yang lainnya, Ibnu Abidin dan banyak lagi yang lain, dari orang-orang sufi. Nasallahu alaihi wasallam, mana yang dasarnya itu adalah seperti itu. Dasar pijakannya bukan kepada wahyu Al-Qur'an ataupun sunnah dengan pemahamannya para sahabat, tapi dengan wangsit-wangsit seperti itu. Kalam nafsi itu. Kemudian faedah yang ke-6, kepada saya ingatkan yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan akidah, ini permasalahan yang sangat sangat urgen sekali, tapi juga sangat disayangkan ya, karena ini yang dicekoki dari kurikulum pelajaran agama kita. Ini semuanya adalah ini yang ada di negeri ini ya, dari Departemen Agama itu adalah pelajaran agamanya kalau sudah masalah akidah adalah kepada akidah Asy'ariyah. Ini yang ada. Maka namun ini juga harus kita luruskan, anak kita ini kita luruskan dari mamah yang seperti ini. Karena sekali lagi ini pencetusnya itu sendiri sudah bertaubat. Berarti kita meyakini kepada siapa ini? Artinya sandarannya juga tidak benar. Apalagi ini terkait dengan masalahnya, ini bukan masalah istilahnya bid'ah-bid'ah dalam masalah amaliyah ya. Tapi ini bid'ah terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini fitnah yang paling besar. Ya. Dari bid'ah yang ada dalam Islam adalah ketika berbicara masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak pada tempatnya. Ini tentunya adalah kalau kemudian orang berbicara tentang kita, sesuatu yang tidak ada pada kita sendiri, tentunya kita bagaimana ya, kalau ini sebagai takribul faham saja. Bagaimana kalau kemudian kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang Allah berlepas diri dari sifat-sifat tersebut ya. Ini kan bukan masalah yang gampang. Kemudian faedah yang berikutnya yang keenam, wa minha anna haula'i yahud qad harrafu kalam Allah, bahwa mereka orang-orang Yahudi ini telah merubah kepada kalam Allah. liqaulihi ta'ala thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka merubah kalam Allah setelah mereka memahaminya. Maka ini juga kita lihat, ini adalah sunnahnya mereka. Jadi bukan hal yang aneh ketika orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah ini dengan pemikiran seperti mereka merubah kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang mereka katakan dengan ayat-ayat mutasyabihat, katanya terkait dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ada pendahulunya. Orang-orang Yahudi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain, fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi orang-orang menulis kitab Allah dengan tangan-tangan kotor mereka. Ini merubah dari kalam Allah dengan tangan-tangan kotor mereka. Dan ini tentunya kita nasallallahu alaihi wasallam berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari merubah ini. Maka dalam terkait dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, tidak di antara kaidahnya adalah tidak boleh tahrif. Artinya tidak boleh merubah. Baik itu merubah harokatnya, merubah hurufnya, merubah kalimatnya atau kata-katanya, atau merubah maknanya. Ini semuanya tidak boleh. Dan ini empat-empatnya ini juga dilakukan oleh mereka ini, khususnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang paling banyak di sini. Tahrif, merubah harakatnya. Seperti misalkan contoh, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu jelas dengan dhammah, mereka ganti, enggak layak ini. Allah mengajak bicara kepada Musa, mereka ganti dengan fathah. Wa kallamallaha. Jadi Musa yang mengajak bicara dengan Allah ini mereka. Tapi ketika dibantah dengan ayat yang lain, wa kallamahu rabbuhu, ini sudah enggak bisa ngomong. Ini kalau tarkib asal usulan tadi memang masih bisa disebutkan, karena Musa ini kan akhirnya adalah seperti itu, ini tidak bisa di sudah mabni, istilahnya kalau dalam bahasa Arab sudah mabni, tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Mau kedudukannya rafa, nasab atau jar, itu semuanya tetap Musa ya Musa. Ini enggak bisa dirubah. Tapi ketika dibantah dengan wa kallamahu rabbuhu, enggak bisa ngomong. Rabbuhu tidak bisa mengatakan rabbahu, diketawakan sama ahli nahwu tentunya kalau ngomong seperti itu. Ini seperti itu pun juga masih juga ngeyel. Ini merubah harokat, ya. Kemudian merubah huruf. Makna innallaha 'alal 'arsyi istawa, ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah ar-rahman ini di atas arsy, ini istiwa. Mana istiwa diganti dengan istaula. Istiwa, istaula, wawunya diganti ada lam di situ tambahan. Ini juga boleh dibilang seperti lamul yahud, boleh dibilang seperti nunul yahud. Ini lamul mu'tazilah. Lamnya mu'tazilah dengan nunnya yahud pada yang dulu kita bahas pada lafaz hittah menjadi hentah. Ini kan. Nah, ini juga sudah ada sebelumnya, mereka merubah dari lafaz hittatun menjadi hentatun. Hittatun aslinya istighfar, berubah menjadi hentatnya gandum. Jadi min supaya diperintahkan untuk minta ampunan malah minta gantung. Ini kan mereka orang-orang Yahudi. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah Asy'ariyah juga seperti itu dalam masalah ini. Ini mana istawa diartikan dengan istawa, merubah hurufnya, kemudian merubah kalimat. Seperti pada firman Allah wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Waja'a rabbuka, dan Rabbu datang. Wal malaku shaffan shaffa, dan para malaikat berbaris bersaf-saf. Dan mereka mengatakan enggak lah ya, masa Allah datang. Waja'a, masa Allah datang. Ini menurut mereka seperti itu. Tentunya kita meyakini bahwa Allah itu datang, karena Allah sendiri yang mensifat dirinya, hanya datangnya bagaimana wallahu a'lam, Allah tidak menjelaskan pada kita. Ini Allah datang, mereka mengatakan tidak layak, maka kemudian ditambah waja'a amru rabbik, katanya. Yang datang perkaranya Allah bukan Allah, maunya tanzih tapi malah jatuh kepada tahrif. Maunya mensucikan Allah Subhanahu wa taala tapi terjatuh kepada tahrif. Ini mereka. Nah, kemudian kalau merubah kepada maknanya, ini yang paling banyak, yang keempat ini. Merubah kepada makna ini yang sangat banyak sekali, merubah kepada makna yang tidak pada tempatnya. Maka ini ada sunnahnya dari orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketujuh, wa minha bayan qubhi tahrifi haula'i yahud. Ayat ini menjelaskan tentang buruknya tahrif, buruknya perubahan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi ini. Li'annahum harrafu ma aqalu. Karena apa? Mereka merubah sesuatu yang mereka sudah paham. Sudah mereka mengerti dengan benar, mereka rubah. Wa tahrif ba'da aqlil makna a'zam. Tentunya merubah setelah memahami maknanya ini lebih besar, lebih parah. Li'annal insana al-jahil qad yu'dharu bi jahlihi. Seorang manusia yang bodoh ketika dia mentahrif, ketika dia merubah, maka mungkin dia diberi udzur, ya. Diberi udzur karena jahilnya, karena ketidaktahuannya. Lakin al-insan al-amil alim alladhi aqala syai' yakunu 'amalu aqbah. Namun seorang yang dia mengetahui, berilmu, sudah memahami sesuatu, maka kemudian dia merubahnya, tentunya amalannya itu lebih buruk, ya. Lebih buruk. Li'annahu tajarru'a 'alal maqsiyah ma'a 'ilmihi biha fa yakunu adham. Karena dia nekat, ya. Nekat untuk melakukan maksiat, ya. Jur'ah, ya. Nekat untuk melakukan maksiat setelah dia mengilmuinya. Maka ini tentunya adalah keburukannya lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat, melakukan keburukan dalam keadaan dia tidak tahu. Kemudian yang ke, maka ini mereka, maka kemudian mereka dijuluki dengan al-maghdhub alaihim, dimurkai, karena mereka mengerti, tidak hanya mengerti tapi tidak mengamalkannya saja, tapi malah merubah maksiat. Wa minha qubhu tahrifi kalamillah. Dan juga diambil faedah dari ayat ini adalah buruknya merubah kepada kalamullah. Jadi semua sekte-sekte yang ada, sekte kalamiyah ini yang mereka merubah kepada kalamullah. Wa anna dzalika min sifatil yahud. Ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Maka seperti itu. Jadi mengikuti sunnahnya orang-orang Yahudi dari kalangan itu, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qulabiyah dan juga Maturidiyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah ini sezaman. Sezaman yang dicetuskan juga oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Hanya kemudian Maturidiyah ini banyak menyebar di mazhab Hanafiyah, mazhab Ahnaf. Kalau Asy'ariyah banyak di Syafi'iyah. Ini lebih banyak Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Ini paling banyak menyebar di kalangan mereka. Kemudian qala wa min hadhihi ummah man irtakabahu. Dan di antara umat ini ada juga yang melakukannya. Lakinn al-Qur'an mahfuzun. Namun Al-Qur'an ini senantiasa terjaga. Senantiasa dijaga. Fala yumkinu wuqu'u at-tahrif al-lafzi fi. Maka tidak mungkin akan terjadi perubahan lafaz pada Al-Qur'an ini, karena ini adalah mutawatir, senantiasa dihafal dengan tajwid, dengan tartil sampai hari ini dengan mutawatir. Li'annahu ya'lamuhu kullu ahad. Karena lafaznya itu diketahui oleh setiap orang. Merubah sedikit sudah ketahuan, ya. Wa amma tahrif al-ma'nawi fa waqi'. Adapun merubah secara maknawi ini terjadi. Ini banyak terjadi. Apalagi sekarang ini, ya, enggak usah jauh-jauh, tempat kita pun juga seperti itu. Pokoknya yang penting dari Al-Qur'an, mau dimaknai kayak apa monggo. Ini kan akhirnya enggak ada orang seperti itu yang ada di PAI kan. Fakultas Agama Islam rata-rata begitu. Apalagi kalau kemudian mengambil jurusan akidah filsafat, mesti seperti itu. Makanya kemudian akhirnya menjadi sarjana yang agak gimana, ya, karena seperti ini, ya. Atau enggak agak gila saja, ya. Maka ini karena seperti ini, yakni tahrif makna secara sakar PDW. Pokoknya yang penting dari Al-Qur'an mau diartikan, ditafsirkan kayak apa, yang penting dari itu. Alasan mereka karena itu adalah qat'iyyu tsubut, ya, dzanniyyu dilalah katanya. Apa? Lafadz itu adalah qat'i, tapi maknanya katanya adalah dzanni, yang menurut mereka persangkaan. Jadi boleh dibilang, boleh ditafsirkan semaunya mereka. Allahumma sa'a ini nih. Maka beliau katakan sini adalah kalau tahrif salah makna memang terjadi. Lakin yaqbidullahu azza wa jalla min al-a'immah wa atba'ihim man bayyanahu wa yakshifu awara fa'ilihi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa, ya, memutus, yang mengirimkan pada dari para a'immah, para imam, dan juga pengikut mereka yang menjelaskan dan mengungkap dari aib-aib orang-orang yang membuat tahrif secara makna'i ini. Ini akan senantiasa ada yang membantahnya dari apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang merubah kepada kepada makna'nya ini. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di surat Al-Qiyamah. Baiza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayan. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa juga menjaga orang-orang yang akan menjaga kepada makna dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang lebih perhatian dengan kitab Allah dan lebih perhatian dengan masalah ini untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.